السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa TV Roja dan Radio Roja, TV Al-Iman dan Radio Al-Iman, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jika melihat nikmat-nikmat Allah dan ujian, musibah yang menimpa kita, maka nikmat Allah masih tetap jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kepada kaum muslimin, kaum muslimat, ya, yang dalam hari-hari ini sedang berada dalam satu ujian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa untuk terus meningkatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa meminta pertolongan Allah azza wa jalla dan pedoman dan petunjuk Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah tolong kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Bis-sabri, dan penuh kesabaran. Was-salah, dan dengan terus menegakkan salat, jangan sampai kita meninggalkan salat. Dan konsekuensi dari sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita adalah hendaklah kita bersabar. Ya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula bagian dari melakukan sebab adalah kita menaati pengarahan-pengarahan, bimbingan-bimbingan dari mereka yang ahli dalam bidangnya, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah, ya, penguasa di daerah juga demikian, agar kita sebagai umat, ya, kita sebagai rakyat mematuhi apa yang diarahkan oleh mereka dalam menghadapi wabah yang bukan satu hal yang ringan, ya, tetapi ini ujian yang berat yang harus kita banyak bersabar, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang dapat menyelesaikan, yang dapat menyingkap wabah ini kecuali Allah Rabbus Samawati wal Ard. Dia yang menciptakan wabah itu, Dia yang menguji hamba-hambanya, dan Dia pula yang akan mengangkat, ya, dan kebesaran dan keagungannya dan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, Dia yang akan mengangkat wabah itu, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun ujian ini marilah kita jadikan sebagai pelajaran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, untuk kita introspeksi diri kita, ya, dari dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Demikian pula kelalaian dari mengingat Allah yang selama ini, ya, meliputi hampir semua kalangan umat dan masyarakat. Lupa dari Allah, lalai mengingatkan, lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, disibukkan oleh dunia dan berbagai macam kegiatan dan aktivitas. Maka ini semua adalah hikmah, ada hikmah yang besar di balik ujian yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, kepada umat, dan kepada kebanyakan manusia di muka bumi ini, di saat-saat seperti ini. Kemudian kita kembali kepada kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pembahasan kita tentang babu hifdzis sir, bab tentang bagaimana kita menjaga rahasia. Dan telah kita bahas hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang menceritakan bagaimana ketika beliau atau ayah beliau itu Umar bin Khattab radhiyallahu an menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar Siddiq, ya, yang kemudian Abu Bakar Siddiq tidak berkomentar, beliau hanya diam karena beliau tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebut Hafsah binti Umar, dan pada akhirnya beliau menikahi putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah suaminya meninggal dan selesai masa iddah, maka dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Siddiq tetap menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Karena suatu ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Maka kemudian muncul Fatimah radhiyallahu anha. Beliau datang ya untuk menemui atau menziarahi ayahnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Jalannya beliau, yaitu jalannya Fatimah radhiyallahu anha, tidak berbeda sedikit pun dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalannya Fatimah sama dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Falamma ru'aha rahaba biha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah, rahaba biha, beliau menyambut kedatangan Fatimah dengan senang hati. Waqal, dan beliau berkata, marhaban bibnati, selamat datang putriku, selamat datang anakku. Ini kata beliau menyambut kedatangan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Fatimah putrinya di sisi kanan, di sisi kanan beliau atau di sisi kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah ragu apakah ketika itu beliau dudukkan Fatimah radhiyallahu anha di sebelah kanannya atau sebelah kiri beliau. Thumma saraha fabakat buka'an syadidan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membisiki Fatimah, ya, membisiki sesuatu di telinga Fatimah. Fabakat buka'an syadidan. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada beliau, dan ini secara rahasia, menangislah Fatimah dan tangisan yang luar biasa, bukaan syadidan. Falamma ra'a jaz'aha, maka ketika Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan Fatimah yang begitu goncang ya dan nangis setelah beliau memberitahukan sesuatu, sarrahathaniyata fadhahikat, maka Nabi alaihissalam membisiki lagi kepada beliau, kepada Fatimah, ya, sesuatu rahasia lagi, ya, fadhahikat, maka Fatimah tertawa. Fakultulaha, maka aku, yani Aisyah, mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bistirar. Kata Aisyah kepada Fatimah, ya Fatimah, Rasulullah sallam merahsiakan sesuatu kepadamu yang tidak beliau beritahukan kepada istri-istri beliau. Thumma anti tabkin, kemudian engkau menangis. Ya. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saltuha. Nah, ketika Rasulullah telah bangun dari tempat duduk beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya kepada Fatimah. Aku bertanya kepada Fatimah, ini Aisyah bertanya kepada Fatimah, ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang Rasulullah sallam sampaikan kepadamu, yang beliau bicarakan kepadamu? Qalat, kata Fatimah radhiyallahu anha, ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Kata beliau, aku tidak akan ya menyebarkan atau membocorkan ya rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tidak akan mau ya untuk membuka, untuk menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku berkata, yakni Aisyah berkata, azamtu alayki bima li alayki min al-hatti. Kata Aisyah kepada Fatimah radhiyallahu anha, yakni saya menuntut kepada engkau wahai Fatimah, ya, karena aku pun mempunyai hak. Ini beliau sebagai istri, jadi ibu tiri dari Fatimah, aku punya hak, ya. Jadi aku tuntut engkau untuk apa, memberitahukan, ya, lima haddastani ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ini aku menuntut engkau karena aku juga punya hak sebagai seorang ibu istri Nabi sallam, agar engkau betul-betul membicarakan kepada aku apa yang diucapkan, apa yang dibisikkan Rasulullah sallam kepada engkau. Faqalat, maka kata Fatimah radhiyallahu anha, ammal an fa na'am, adapun sekarang, yakni setelah wafatnya Rasulullah sallam, ya, fa na'am, ya, aku akan memberitahukan. Amma hina sarroni fil marratil ula, فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضته الآن مرتين وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نئم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Adapun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam merahasiakan kepada aku sesuatu pada yakni ya, pada pembicaraan yang pertama, ya. Fa akhbaroni, sesungguhnya beliau beritahukan kepadaku anna Jibril kana yu'aridhu al-Qur'an fi kulli sana marratan aw marratain, bahwa saja Jibril memaparkan, membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap tahun itu satu kali atau dua kali. Wa annahu aradahu al-ana marratain, dan bahwasanya tahun ini, yang sekarang ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Jibril mengulangi Al-Quran itu kepada aku dua kali, kata Nabi SAW. Wa innila aro, dan bahwasanya aku berfirasat, aku memandang al-ajala qadiktarabah, ya. Wa innila aro al-ajala illa qadiktarabah, dan sesungguhnya, ya, aku melihat tiada lain bahwa ajalku sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri. Kemudian Nabi SAW menasihati Fatimah agar bertakwalah engkau ya Fatimah kepada Allah, dan isbiri, dan bersabarlah. Ya. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Karena sungguhnya sebaik-baik orang yang mendahulimu, aku ini adalah sebaik-baik orang yang mendahului kamu. Ini kamu akan mengikuti aku. Fabakaitu buka'an alladhi ra'aiti. Kata Fatimah radhiyallahu anha, maka engkau melihat tangisanku yang engkau lihat ketika itu. Jadi beliau betul-betul menangis setelah mendengar ucapan ini. Falamma ra'a jazai sarani tsaniyah. Ketika melihat kegelisahan aku, kata Fatimah, maka beliau membisiki lagi, merahasiakan lagi sesuatu padaku. Faqal, beliau berkata kepadaku, yakni kepadaku, ya Fatimah, wahai Fatimah, ama tardaini, ama tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin, wahai Fatimah, tidakkah engkau mau bahwa engkau akan menjadi pemimpin wanita-wanita kaum mukminin, au sayyidat nisa'i hadil ummah, engkau menjadi penghulu bagi wanita-wanita umat ini. Fadahiktu dahkil ladhi ra'aiti, maka aku pun tertawa sebagaimana engkau melihat aku tertawa. Wa hadha lafdhu hadis muttafaqun alaih, wa hadha lafdhu Muslim, hadis ini muttafaqun alaih, dan lafaz ini, redaksi ini dari Sahih Muslim. Hai kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ke dalam bab menjaga rahasia. Bab tentang kewajiban kita untuk menjaga sesuatu yang kita dirahasiakan. Yaitu kisah bagaimana Fatimah radhiyallahu anha beliau menjaga rahasia apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada beliau. Ya, jadi beliau betul-betul menjaga. Ini sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam, atau kisah ini ke dalam bab hifdzus sir, bab menjaga rahasia. Jadi apa yang kita dengar tadi, ya, ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang begitu indah, ya, tentang bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya atau kepada anak-anaknya, yaitu kasih sayang Rasulullah SAW kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian juga kita melihat di sini bahwa dalam keadaan Dalam kisah ini, An-Nabi SAW mengumpulkan semua istri-istri beliau bersama beliau di satu kesempatan. Jadi ketika Fatimah datang itu, para istri Nabi SAW sedang ada bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga pelajaran yang diambil dari kisah ini, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam beliau ya menyampaikan kepada Fatimah sesuatu, ya beliau mengajarkan kepada kita adab, ya. Jadi ketika anak datang pun kita menyambut. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Ya. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau ada orang lain yang datang, kita menyambut dengan gembira. Ya. Menyambut dengan begitu hangatnya. Tetapi kalau anak yang datang, kita biasa-biasa saja. Tapi di sini kita melihat bagaimana adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa beliau menyambut kedatangan putri beliau, ya, dengan mengatakan marhaban ya ibnati, ya, marhaban, selamat datang wahai putriku. Ini menunjukkan kasih sayang, hubungan yang dekat antara seorang ayah dengan anaknya. Kemudian juga kisah ini menjelaskan kepada kita tentang manqabah. Manqabah itu satu kedudukan kemuliaan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Dia seorang wanita yang mulia. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya. Ini tidak tidak dipungkiri, ya, oleh setiap orang yang berakidah benar. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah pun demikian, mereka memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati mereka, apalagi yang beriman di antara mereka dari Al Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manqabah, kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang dimiliki oleh Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, ya, yang mana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada Fatimah akan kedekatan ajal beliau, kedekatan ajal Nabi SAW, ya, kedekatan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Nabi SAW memberitahukan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwa Fatimah orang pertama yang meninggal setelah Rasulullah SAW. Dan betul, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah binti Muhammad SAW juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tetap tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, tetap berprinsip bahwa Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan bahwa hadis ini salah satu dari tanda-tanda kenabian, ya, bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang menangis. Fatimah dalam kisah ini beliau menangis, terisak-isak, tapi tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, tidak meratap. Beliau hanya menangis, ya, menangis yang betul-betul sedih, menunjukkan kesedihan beliau radhiyallahu Anda. Dan ini dibolehkan. Ya, yang haram adalah sampai memukul wajah. Ya, menyobek-nyobek baju. Ya, mencabik-cabik rambutnya atau kepalanya ketika nangis. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Ini termasuk perbuatan-perbuatan peninggalan-peninggalan zaman jahiliyah. Makanya dilarang oleh agama kita. Tapi seorang menangis yang wajar, ngucur air matanya, terisak-isak, tetap tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, ya, makanya hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Juga tidak boleh teriak-teriak ketika nangis. Ya, menjerit ketika nangis. Ini hal yang termasuk yang tidak dibenarkan dari sisi agama kita, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban seorang untuk menjaga suatu rahasia, ya, untuk menjaga satu rahasia, tidak boleh dia sebarkan. Selama itu rahasia jangan disebarkan, kecuali kalau sudah berlalu masanya dan sudah seyogianya dia menyampaikan rahasia itu, maka itu termasuk yang dibolehkan. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha, beliau membuka atau menceritakan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallam kepada beliau, ya, ketika beliau masih hidup. Ya, beliau memberitahukan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, ketika Nabi sallam merahasiakan yang pertama kali sehingga beliau menangis, itu memberitahukan apa yang beliau beritahukan. Dan juga ketika yang kedua kali Fatimah tertawa, ini pun karena berita yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi intinya bahwa kalau memang sudah tidak ada pencegah untuk menyampaikan suatu rahasia yang memang pantas disampaikan, maka tidak mengapa seorang membuka rahasia tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, yang mereka juga mempunyai hak untuk dihormati, untuk dimuliakan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika meminta kepada Fatimah radhiyallahu anha agar menceritakan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada beliau ketika masih hidup, itu beliau menyebutkan haknya. Ya Fatimah, saya ini sebagai istri Rasulullah, aku juga punya hak untuk mengetahui, ya, apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah kepada kamu ketika itu. Maka Fatimah kemudian menjawab, ya kalau sekarang betul, yani setelah wafatnya Nabi sallam, okay, saya sampaikan kepada Aisyah, maka beliau kemudian menceritakan apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallam. Ini menunjukkan bahwa ummahatul mukminin, bahwa istri-istri Nabi sallam, ya, mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin yang mereka harus dihormati, ya, dimuliakan, dan mereka punya hak untuk dimuliakan dan untuk dihormati. Dan ini pun dilakukan oleh Fatimah binti Rasulullah SAW kepada salah seorang ummahatul mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita tentang Al-Qur'anul Karim yang mana selalu dibacakan oleh Jibril kepada Nabi alaihi wasallam, ya. Biasanya satu kali, dan pada tahun terakhir itu sampai dua kali. Makanya Nabi SAW kemudian berfirasat, ya, dan firasatul mukmin hak, firasat seorang mukmin itu adalah benar, ya. Beliau merasa bahwa ini kelihatannya ajal beliau sudah dekat, makanya Jibril alaihissalam memaparkan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah SAW sampai dua kali. Ini sebagai pertanda, ya. Jadi bahwa kita menjadikan satu tanda sebagai sebuah kesimpulan, ini satu hal yang dibolehkan. Selama tanda dan isyarat itu kuat. Ya, selama tanda dan isyarat itu kuat. Bagaimana yang dipantau oleh Nabi SAW, bahwa selama ini Jibril setiap tahun hanya satu kali yang memaparkan Al-Quranul Karim. Tapi pada tahun itu yang terakhir kok dua kali. Maka beliau kemudian merasa bahwa ini pertanda kedekatan ajal beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk menjaga rahasia, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, bab hifdzus sirri, bab keharusan untuk menjaga rahasia. Dan alangkah jauhnya apabila kita melihat keadaan kita zaman ini dengan zaman dahulu, ya, kita zaman medsos ini seakan-akan tidak ada lagi rahasia, ya, semua diceritakan, semua diomongkan, semua dimedsoskan, subhanallah. Ya, oleh karena itu marilah kita kembali kepada tuntunan agama kita, bahwa ada hal-hal yang memang harus dirahasiakan, kita harus tetap menjaga rahasia, baik rahasia diri kita ataupun orang lain yang mengamanahkan kepada kita suatu rahasia. Jangan kita ceritakan kepada siapapun. Jangan kita ceritakan kepada siapapun, kita tetap menjaga, memelihara rahasia tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab di dalam keluarga, dalam menjaga hubungan Rasulullah SAW, manusia termulia. Beliau menjaga hubungan beliau dengan para istri beliau. Beliau menjaga hubungan beliau dengan anak-anak beliau, keluarga beliau. Dan ini yang seyogianya kita lakukan dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Tetap kita menjaga hak-hak mereka, menjaga hubungan yang baik, ya, baik dalam rumah tangga maupun dengan keluarga dan kerabat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya. قال الإمام النووي رحمه الله وعن ثابت رضي رحمه الله أن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. Kata Anas bin Malik رضي الله عنه, datang kepada aku Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dan ketika itu aku sedang bermain-main dengan beberapa teman sebaya beliau, teman-teman seumur dengan Anas bin Malik. Fasallama alaina. Maka kemudian beliau ketika datang beliau mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani fi hajatin. Lalu kemudian beliau mengutus aku untuk melakukan sesuatu. Ya. Satu hajat, satu kebutuhan beliau. Fa'abatatu ala ummi. Maka aku terlambat pulang atau datang menemui ibuku karena melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jitu qalat ma habasaka. Kata Anas bin Malik, ketika aku datang, yang kembali ke rumahnya menemui ibunya, ibunya bertanya, ma habasaka, yani Anas, apa yang menjadikan engkau terlambat? Apa yang menahanmu? Di luar kau tidak kembali-kembali, kau terlambat. Fakultu, kata Anas bin Malik, aku berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Aku diutus, yani diperintahkan oleh Rasulullah sallam, ya, disuruh oleh beliau untuk melakukan sesuatu, satu hajat kebutuhan beliau. Fa'abata qalat ma hajatuhu. Kata ibu Anas bin Malik, kata ibunya itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ma hajatuhu, apa sih kebutuhan beliau yang beliau suruh engkau untuk mengerjakannya? Qultu, kata Anas bin Malik, innaha sirrun, sesungguhnya itu adalah suatu rahasia. Jadi Anas, ya, menjaga rahasia itu, ya, Seakan-akan beliau mengatakan, maaf wahai ibuku, itu rahasia. Ya. Itu rahasia Rasulullah SAW. Qalat, kata Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, la tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kata sang ibu kepada anaknya, ayo jangan sekali-kali kamu ya menyebarkan, kamu memberitahukan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Jangan. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada ibunya, wallahi law haddastu bihi ahadan lahaddastuki wallahi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah, law haddastu bihi ahadan, seandainya boleh aku menceritakan rahasia tersebut, lahaddastuka bihi ya Thabit, niscaya aku akan memberitahukan kepada engkau ya Thabit. Thabit ini Thabit al-Bunani, yaitu murid Anas bin Malik, ya. Riwayat dari Thabit, dari Anas bin Malik, adalah riwayat yang paling kuat, ya. Jalur yang paling kuat ya dari Thabit, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Ya, ini termasuk jalur yang paling kuat di antara jalur-jalur hadis dari Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik mengatakan kepada Thabit, kepada murid beliau, seandainya aku boleh menceritakan rahasia Rasulullah SAW tersebut, maka engkau orang yang aku sampaikan rahasia tersebut. Hadis ini riwayat Muslim dan sebagian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari kisah ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dengar tadi ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menceritakan atau memberikan pelajaran kepada kita tentang bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekaligus ini merupakan mangkobah ya kedudukan kemuliaan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, Anas bin Malik telah berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu beliau ketika datang kepada Anas yang sedang bermain-main dengan teman-temannya, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ya, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Fasallama alaina. Nah, ini juga menunjukkan bahwa bolehnya orang tua menyampaikan salam kepada anakmu, anak muda. Tidak hanya anak muda yang menyampaikan salam pada orang tua. Ya. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan apa? Sikap tawadhu beliau. Rendah hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah contoh teladan kita. Ya. Beliau adalah contoh teladan bagi kita. Jadi ini menunjukkan bahwa akhlak, perangai, dan perilaku Nabi SAW yang mulia, salah satunya adalah beliau memberi salam kepada anak-anak yang sedang bermain tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik di dalam menjalankan perintah dan amanah Nabi SAW. Beliau melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan beliau menjaga rahasia Rasulullah SAW sampai akhir hidupnya. Beliau tidak memberitahukan kepada siapapun, ya. Beliau tidak memberitahukan kepada siapapun, bahkan kepada muridnya, Thabit. Kata Anas kepada Thabit, seandainya aku boleh menyampaikan rahasia itu, engkau adalah orang yang aku beritahukan tentang rahasia Rasulullah SAW tersebut. Ya, jadi ini juga menunjukkan kewajiban untuk menjaga rahasia apabila memang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, yaitu sikap Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Kemuliaan beliau dalam mendidik Anas bin Malik. Ya. Bagaimana beliau menasihati Anas bin Malik agar jangan sampai Anas bin Malik menceritakan rahasia itu kepada siapapun. Ya. Jadi pendidikan seorang ibu sangat penting kepada anaknya. Ya. Anak itu tergantung ibunya. Karena kebanyakan ayah itu pergi keluar rumah mencari nafkah. Ya. Yang banyak dengan anak adalah ibu. Maka sini peran ibu sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, dalam mendidik anak-anak mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya membuka rahasia yang memang tidak dibenarkan untuk membuka rahasia tersebut. Jadi intinya bahwa hadis ini banyak memberikan kepada kita pelajaran, ya, tentang menjaga rahasia, dan hadis yang terakhir dalam bab ini. Maka sebetulnya Islam agama Allah yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, ya, yang baik, baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, semuanya telah diajarkan oleh Islam kepada kita. Kemudian kaum muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, ya, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara antum dan kita semuanya. Bab yang berikutnya adalah bab yang ke-86. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Bab tentang menepati janji, ya, dan melaksanakan janji tersebut. Ya, ini semua bagian dari akhlak, bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu bab, babul wafa' bil ahdi. Kita dianjurkan untuk menepati janji dan melaksanakan apa yang kita janji kepada seorang. Kita berupaya untuk menepati janji itu dan melaksanakan janji tersebut. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana biasanya lazimnya beliau dalam kitab ini, beliau selalu membawa sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim jika ada yang berkaitan dengan bab tersebut. Dan di sini ada sejumlah ayat, ada 4 ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Yang pertama, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan, ya, akan ditanyakan, ya. Jadi perintah Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin untuk menepati janji, ya. Untuk menepati janji, karena janji salah satu di antara yang akan ditanyakan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 91. Kalau tadi surat Al-Isra, surat Bani Israel ayat yang ke-34. Dan ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janji Allah jika kalian berjanji kepada Allah Ta'ala. Nah, ini juga, ya, merupakan perintah Allah. Kalau saja janji kita kepada manusia, kita diperintahkan untuk melaksanakannya, apalagi janji seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin satu yang lebih wajib daripada, ya, apa yang dilakukan kepada manusia. Kalau kepada manusia Allah wajibkan kita menepati janji, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah janji Allah, janji kalian kepada Allah Ta'ala jika kalian berjanji pada Allah. Kata para ulama, ayat ini merupakan perintah Allah Ta'ala agar seorang itu menepati semua janji-janji dia, semua akad perjanjian yang dia lakukan oleh manusia dengan nama Allah, maka dia wajib melaksanakan, ya, wajib melaksanakan, termasuk sumpah. Seorang bersumpah untuk mengerjakan sesuatu, maka dia wajib untuk melaksanakan, ya, janji atau apa yang dia, kecuali sumpahnya tidak dibenarkan. Sumpah yang memutus silaturahmi itu tidak perlu dilakukan. Tapi adanya membayar kafaroh sebagaimana telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian ayat yang ketiga ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yaitu ayat pertama dari surat Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah semua akad-akad itu. Ya. Jadi kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam muamalah kita dan manusia, ini banyak akad. Akad-akad perjanjian, akad-akad persetujuan. Selama akad itu halal, selama akad tidak bertentangan dengan agama Allah, maka kita wajib melaksanakannya. Wajib melaksanakan akad-akad tersebut. Adapun kalau yang dilarang, ya, kita tidak boleh melakukan. Tapi semua akad yang dihalalkan oleh Allah, dihalalkan oleh Rasulnya, akad itu juga adalah akad yang dikuatkan, dan sumpah atau yang lainnya, maka merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Dan jangan sampai dia khianat kepada akad tersebut. Ini ayat yang ketiga dibawakan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Kemudian ayat yang keempat, yaitu surat Saf ayat 2 dan 3. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengerjakan apa yang, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan, kemurkaan Allah, ya, kalau kamu berbicara apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, jadi ini adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin, jangan sampai mereka berbicara apa yang mereka tidak kerjakan. Dan Allah mencela orang-orang Yahudi Bani Israel, ya. Ya Bani Israel, ya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat kamu, nikmat aku kepada kalian. Ya. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Ya. Padahal kalian orang-orang membaca Al-Kitab. Kalian membaca Taurat. Ya, maka mengapa kalian tidak menggunakan akal pikiran kalian yang sehat? Ya, ini untuk merenungkan tentang hal ini. Jadi Allah mencela Bani Israel. Karena apa? Mereka memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Jadi sikap yang tercela. Demikian pula di sini Allah mengatakan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan? Mengapa kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan? Dalilnya apa? Kafara maktan indallah. Antakulu ma la taf'alun. Ini perbuatan tercela yang menyebabkan kemurkaan Allah di sisi Allah Ta'ala. Kemarahannya besar. Kalau kalian hanya berbicara, apa yang kalian tidak mengerjakannya? Nah, jadi ini ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang al-wafa' bil-ahdi wal-injaz wa-injaz al-wa'ad, agar kita menepati janji dan melaksanakan janji yang telah dilakukan oleh seseorang. Adapun hadis yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda ciri orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia menyelisih janji. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya, diberikan amanah, maka dia khianat. Dia khianat. Hadis muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata An-Nawawi rahimahullah, zada fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, meskipun dia berpuasa, meskipun dia sholat, dan dia menganggap dirinya sebagai seorang muslim. Kemudian, hadis yang tidak jauh berbeda dengan hadis ini, yaitu an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, ada empat perangai, empat sifat, yang mana jika empat sifat ini ada pada seseorang, kana munafiqan khalisan, berarti dia seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha, dan barang siapa yang ada satu sifat, salah satu perangai dari empat perangai ini ada pada dirinya, berarti dia memiliki salah satu perangai dari perangai-perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya, hingga dia meninggalkannya. Apa empat hal itu? Idza tumina khana, jika dia diberikan amanah, dia khianat. Wa idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, apabila jika dia berjanji, dia khianat janjinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berdebat atau dia berselisih dengan seorang, maka dia berbuat perbuatan yang jahat, perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang jelek. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat-sifat orang munafikin. Ya. Walaupun orang melakukan hal tersebut atau salah satu dari hal tersebut, tidak kemudian di stempel bahwa orang ini adalah munafik. Ya. Tapi orang ini telah memiliki sifat dan adalah sifat-sifat kemunafikan. Ya. Dan adalah sifat-sifat kemunafikan. Yaitu yang disebutkan di sini, yaitu apabila seorang berbicara, dia berdusta. Jadi di antara ciri orang munafikin, ya, dan di antara perangai mereka, sifat mereka, yang pertama, dusta. Waliyadzubillah. Bohong. Berbohong kepada orang yang dia berbicara. Atau berbohong kepada na'udzubillah kepada umat. Ya, na'udzubillah. Berbohong pada umat. Demi kepentingan dirinya. Ya, ini di antara sifat, sifat munafikin. Kemudian yang kedua, menyelisih janji. Tidak menepati janji. Ini juga salah satu perangai. Salah satu sifat. Dari sifat-sifat orang yang munafik. Ya. Bahwa dia tidak menepati janji. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu sifat khianat. Kalau dia diberikan amanah, ya, dia khianat. Dia tidak melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, ya, atau memaksimalkan, mengoptimalkan upaya untuk melakukan amanah itu, malah disia-siakan. Nah, ini diantara sifat orang-orang munafikin. Kemudian yang keempat adalah, yaitu apabila dia berselisih dengan seseorang, ya, atau dia berdebat, ya, atau dia ya, bertengkar, ya, dengan seseorang, dia berbuat perbuatan yang melampaui batas, ya, dia melakukan perbuatan melampaui batas, ya, melakukan kejahatan kepada orang yang dia ya, berseberangan dengannya. Ya. Ini sifat yang amat jelek, ya, amat buruk, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sifat yang amat jelek, sifat yang amat buruk. Maka, seorang mukmin berupaya untuk dia menjauhi perilaku-perilaku seperti ini. Bicara dusta, tidak amanah, tidak menepati janji, ya. Apalagi kalau berselisih dengan seorang, ya, dia berbuat kejahatan kepada orang itu, entah dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Na'udzubillah. Laidza khosoma fajaro. Ya, kalau dia berselisih dengan seorang, maka dia melakukan kejahatan, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Ini sungguh, ya, sifat yang amat tercela. Sifat yang amat tercela. Na'udzubillah min dzalik. Dan mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari sifat-sifat seperti ini. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah dari sifat-sifat kemunafikan ini. Kemudian yang patut juga diketahui pada kesempatan yang baik ini tentang macam-macam nifak. Ya. Kemunafikan itu ada dua, dan ini sering kita sampaikan, juga sering didengar oleh para pendengar sekalian. Ada nifak akbar. Ya. Nifak akbar ini seorang yang betul-betul dia menampakkan Islam, tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Ya. Sebetulnya dia tidak beriman. Hatinya mengingkari akan iman itu. Dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tapi potret tubuhnya, pakaiannya, berbicaranya, dia seakan-akan itu bersama kaum muslimin. Ya. Ini nifak akbar. Nifak i'tiqadi. Kemunafikan berkaitan dengan keyakinan. Ya. Ini kemunafikan besar. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Ini adalah tentu nifaq akbar, kemunafikan yang besar, kemunafikan berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Ya, walaupun dia menampakkan Islam, menampakkan diri sebagai seorang muslim, tapi sebetulnya yang disembunyikan dalam dadanya adalah kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini ada di zaman, ada sejak zaman Nabi SAW ketika berada di kota Madinah. Itu ada tokoh-tokoh munafikin. Ya, yang mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, keimanan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Kemudian yang kedua, ada nifak asghar. Ya, nifak asghar, nifak yang kecil, ya, ini kaitan dengan perbuatan. Tidak kaitan dengan keyakinan, i'tiqad. Tapi perbuatan, ya, seperti yang disebut dalam hadis ini, kalau berbicara bohong, kalau berjanji tidak menepati, kalau diberi amanah dia khianat. Nah, ini antara sifat-sifat perbuatan orang-orang munafikin. Ya, tapi tidak mesti orang yang melakukan hal tersebut dikatakan orang ini munafik keluar dari Islam, tidak. Tapi dia punya perbuatannya, perangainya, akhlaknya ini adalah termasuk akhlak-akhlak orang munafikin. Ini nifak asghar. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari dua jenis kemunafikan tersebut, baik yang besar maupun yang kecil, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah kita lanjut dengan sesi pertanyaan dan kita sampai pada hadis tentang sifat-sifat orang-orang munafikin, masih pada bab al-wafa bil ahdi, bab tentang menepati janji. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi serta pembahasan kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya para pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan line telepon dan pesan singkat. Line telepon di 0218236543 dan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kita coba angkat di line-line telepon untuk di kesempatan pagi hari ini mengawali sesi tanya jawab kita. Nah, silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Abu Safiyah di Kota Bandung. Abu Safiyah ya, Bandung, silakan. Mau tanya, Pak Ustadz, ini mungkin agak sedikit keluar dari tema. Nah, ini kenapa saya baru hijrah sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi saya punya anak yang sudah besar-besar yang dulu saya tidak terlalu mengajarkan masalah agama kepada mereka. Sekarang saya baru mau start untuk udah coba ke mereka ini bagaimana ini Pak Ustaz, apa saran-saran dari Pak Ustaz untuk hal seperti ini Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau alhamdulillah ya, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga beliau ya merubah cara memahami agama Allah dan Rasulnya SAW dan mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh, oleh para ulama-ulama kaum muslimin. Satu nikmat yang besar, alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah ini. Beliau mengungkapkan tentang ada beberapa putra-putri beliau yang mungkin sebelum ini karena beliau sibuk mungkin dan pekerjaan dan lain sebagainya sehingga kurang memperhatikan mereka dalam hal berkaitan dengan agama. Maka kami wasiatkan kepada Abu Safiyah ya, ini satu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, kewajiban sebagai seorang tua tetap walaupun anak-anak sudah besar-besar, tetap kita punya kewajiban untuk menasihati mereka, untuk menegur mereka, untuk mengingatkan mereka, ya. Dan kita sebutkan tentang nikmat ini yang Allah berikan, ya, dan ini satu hal yang patut untuk kita yang ikuti ya dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi sampaikan mereka mau'idhah hasanah, artinya nasihat yang baik, peringatan yang baik ya, dan dukung mereka apabila ingin berhijrah, apabila mereka ingin kebaikan, dukung. Lebih dari itu adalah selain nasihat sebagai orang tua, kita mendoakan mereka. memang merubah seseorang dari satu tradisi, satu kebiasaan kepada yang lainnya bukan hal yang gampang dan mudah. Ya, tetapi Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu merubah seseorang dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu sebagai orang tua, mari kita jangan lupa terus berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menganugerahkan pada mereka hidayah, menganugerahkan pada mereka taufik, yang memberikan perubahan pada mereka. Ya, sehingga dengan demikian, di samping kita nasihat, mungkin ada juga kitab-kitab atau yang lain yang bisa kita beri manfaat pada mereka, kita berikan pada mereka. Kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar Allah memberikan petunjuk pada mereka, hidayah untuk mereka, berikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi apa yang bisa Bapak lakukan, lakukanlah. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, kita lakukan sebagiannya. Ya, maka sisa-sisa umur yang ada manfaatkan untuk menasihati mereka, ya, untuk mendoakan mereka, semoga Allah merubah mereka, memberikan taufik hidayah kepada mereka. Ini mungkin di antara yang bisa dilakukan, ya, dari apa yang diinginkan ditanyakan oleh Bapak yang bertanya tadi, yaitu Abu Sofia dari Bandung. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung, silakan. Halo. Baik, silakan. Di layanan telepon 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ya. Dari Ummu Asmi di Semarang. Nam, Ummu Asmi. Langsung ke pertanyaannya. Ya, silakan. Ustaz, misalnya saya kan diberi uang sama suami setiap bulan. Nah, kan untuk uang belanja dan uang lain-lain, misalnya saya selalu sering mengasih uang dari uang belanja itu, tapi mungkin bagi suami saya itu terlalu banyak. Tapi saya itu selalu ingin memberi orang itu loh. Nah, tapi kadang saya nggak minta izin sama suami, seringnya nggak minta izin. Baik. Apakah itu termasuk salah satu sifat kemunafikan? Nah, Barakallahu fiik, ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus dan ini mungkin banyak dilakukan oleh sebagian dari sebagian wanita atau istri-istri yang ada ya, bahwa terkadang mereka diberi uang belanja mungkin lebih, lalu mereka bertasarruf, yakni melakukan terhadap uang yang lebih itu macam-macam. Kadang-kadang ada yang memberi sedekah, kadang-kadang ada yang membeli sesuatu yang diinginkannya, ya. Nah, di sini yang pertama pentingnya kita itu ada keterbukaan. Artinya seorang istri yang dia diberikan duit oleh suaminya untuk belanja, alangkah baiknya dia dengan suaminya itu langsung mengatakan pada permulaan, ya, minta izin, Mas, ini uang insya Allah kalau lebih, apa boleh saya sedekahkan kepada orang lain? Apa boleh saya berikan kepada yang lainnya? Nah, ini hendaklah kita melakukan demikian. Kalau sudah ada kesepakatan dari awal, ya, kalau sudah ada kesepakatan dari awal, ini maka akan insya Allah lebih tenang seorang itu, lebih tenang seorang itu dalam memegang amanah itu atau uang tersebut. Jadi sebetulnya masalahnya sederhana, ya, tidak sulit sebetulnya. Jadi seorang istri mengatakan pada suaminya dari permulaan, ya, sebagaimana saya katakan tadi, bilang minta maaf mas, ini kelihatannya kalau duitnya lebih mungkin apa boleh saya sedekahkan kepada yang lainnya atau mungkin saya beli sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Sehingga dengan demikian, yaitu akan kita wanita itu mendapatkan ridho dari suaminya, mendapatkan ridho dari suaminya. Adapun dia diam-diam dan hal itu dilakukan berulang-ulang, ini juga perilaku yang kurang baik sih dari sisi akhlak perangai seorang istri kepada suaminya, hal yang kurang baik. Jadi alangkah baiknya kita terbuka berterus terang, kalau sudah berikan kita katakan kepada suami bahwa kita telah memberi atau sedekah sekian dan sekian, sehingga di sini ada keterbukaan. Nah, nanti kita melihat sikap suami itu, ya. Kalau dia bilang enggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau dia bilang jangan diulangi lagi, ya jangan usah diulangi lagi. Jadi perbuatannya kalau sering tanpa ada pembicaraan dengan suami, ini juga suatu perbuatan yang kurang baik, ya. Jadi coba disampaikan, dibicarakan, ya, minta izin pada suami sebelum kita mengambil langkah dalam membelanjakan uang tersebut. Ya, insyaallah, ya, kalau dapat suami yang baik, orang yang senang sedekah, memberi sedekah, maka insyaallah juga dia akan meratakan, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada juga suami yang dia perhitungkan, mungkin juga sulit dalam mencari rezeki, maka dia pun punya hak untuk mencegah atau memberikan batasan, ya. Kamu boleh sedekah sekian, ya. Kalau lebih dari itu, kalau bisa janganlah, misalnya. Nah, sini pentingnya keterbukaan dan istri minta ridho kepada suami. Dan demikian insya Allah maka akan berjalan dengan baik dan hilanglah keraguan-keraguan dalam diri istri yang mungkin sering membelanjakan uang, kelebihan uang dari uang belanja tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan serta nasihatnya. Dan nampaknya pertanyaan tersebut pula merupakan pertanyaan terakhir dari tanya jawab kajian ilmiah di pagi hari ini karena terbatasnya waktu, mohon disampaikan sebagai khitam dan menutup perjumpaan kita di kesempatan ini. Silakan Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan penutup dari kajian kita ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan yang sudah saya sampaikan pada permulaan dari kajian kita pagi hari ini, yaitu tentang apa yang sedang kita hadapi berupa ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu corona. Bagaimana kita mensikapinya? Yang pertama, hendaklah kita sebagai orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, kita ini yakin betul bahwasanya apa yang menimpa pada seorang itu adalah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Artinya, tidaklah suatu musibah menimpa seorang kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan demikian, keyakinan kita dan tawakal kita pada Allah Ta'ala akan semakin kuat. Karena Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Ya. هُوَ مَوْلَانَا. Ya. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-51. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala bagi kami. Huwa maulana, dia Allah adalah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hendaklah hanya kepada Allah sajalah orang-orang beriman mereka pasrah, mereka bertawakal. Nah, tawakal di sini tentu dalam makna dia mengambil sebab. Kita melakukan sebab-sebab untuk mencegah diri kita dan keluarga kita dari musibah corona ini. Ya, kemudian kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang mukmin yakin dalam dirinya bahwasanya yang menyingkap segala sesuatu dari musibah, cobaan, hal-hal yang tidak kita inginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai manusia adalah lemah, tidak mempunyai kemampuan. Ya, demikian pula nasihat kami kepada siapapun. Ya, agar jangan hanya menyandarkan kemampuan itu kepada diri kita. Ya. Bahwa kami telah melakukan. Kemudian kita lupa pada Allah Azza wa Jalla. Bahwa dialah yang akan menyingkap, yang akan menghilangkan dan mengangkat musibah dan bala ini. Ya. Ini harus kita yakini. Allah yang akan menyingkapnya. Maka mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala. Selain dari apa yang dilakukan, entah itu penyemprotan, entah itu apa saja yang dilakukan, diupayakan baik oleh pemerintah, oleh aparat. Tapi jangan lupa bahwa Allah Ta'ala yang mampu untuk menyingkap itu semuanya. Kita sebagai manusia melakukan sebab. Ya, dan kita tetap dan selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terutama para petinggi. Mudah-mudahan doa mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, angkatlah dari rakyat kami, dari masyarakat kami, dari umat kami akan bala ini ya Allah. Minta pada Allah Ta'ala. Siang dan malam. Insya Allah doanya mereka. Orang-orang yang mukhlis. Terutama para pejabat. Ya. Kalau mereka ikhlas kepada Allah Ta'ala minta untuk rakyat mereka, untuk umat mereka, untuk warga mereka, Allah Zat yang maha mendengar, Zat yang maha kuasa. Jadi jangan hanya mengandalkan yaitu kemampuan kita dalam hal ini. Tapi harus tetap bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat tidak perlu kumpul manusia. Ya. Tidak perlu istighosah, tidak perlu. Cukup kita berdoa minta pada Allah Ta'ala. Bangun di malam hari, salat tahajud, angkat dua tangan kita. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menangislah pada Allah. Ya. Jangan mengandalkan apa yang kita miliki dari kekuatan itu. Karena semua manusia lemah. Yang kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, yang harus juga kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa sebagai seorang mukmin, ya. Sebelum itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-62, amman yujibul muftarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Allah ingatkan pada kita. Amman yujibul muttarra idza da'a? Siapakah yang mengabulkan, ya, permohonan orang yang terpaksa ketika dia berdoa kepada Allah? Dan siapakah yang bisa menyingkap keburukan? Ya. Muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ya. Mintalah pada Allah, perbanyak mohon pada Allah, dialah akan menyingkap ini semuanya. Ya, dia akan menyingkap ini semuanya. Dan tetap kita berupaya, berusaha, melakukan upaya-upaya secara optimal. Tapi semua yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Dan menyerahkan urusan dan perkara ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Talaq ayat yang ketiga. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Allah yang akan melindunginya, Allah akan mencukupinya. Inna allaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah, dia akan menyampaikan perkara orang yang bertakwa, orang itu. Ya, qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah telah menciptakan bagi segala sesuatu akan takdirnya. Ya, Allah telah menciptakannya. Kemudian yang keempat adalah hendaklah al-inayah bid-du'a. Kita betul-betul memperhatikan, ya, perhatian betul kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, agar Allah mengangkat bala ini. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa doa adalah musuhnya bala. Ya, ad-du'a aduwul bala. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa doa itu musuhnya bala. Maka perbanyak berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada Engkau wahai Muhammad tentang Aku, maka sungguhnya Aku dekat. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa. Ya, jika dia berdoa, falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka, ya, menjawab panggilanku. Hendaklah mereka beriman kepada Aku agar mereka berada di atas petunjuk. Kemudian bahwa yang terakhir, bahwa seorang mukmin harus meyakini dunia ini adalah daru bala. Dunia ini adalah perkampungan kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hidup ini tidak ada yang mulus. Bagi semua kalangan pasti ada ujian. Apalagi kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maka kita beramal, kita berbuat. Ya. Kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terakhir adalah juga kita semua ikut mendoakan kepada mereka semua, ya, para tenaga medis, baik dokter maupun dokter, para dokter, demikian pula para perawat dan yang lainnya, aparat keamanan, ya, dan yang lainnya yang betul-betul bekerja keras di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dalam menghadapi wabah ini. Semoga Allah berikan kepada mereka keselamatan, Allah berikan kepada mereka kekuatan, Allah berikan kepada mereka kesabaran, ya, dan kepada rakyat dan umat agar kita menaati dan menepati arahan-arahan dari para penguasa, para pemerintah baik daerah maupun pusat, sehingga demikian insyaallah kita ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dan berbuat baik dan bertakwa pada Allah Ta'ala. Kemudian kita kembali pada Allah Ta'ala. Semoga Allah mengangkat musibah yang menimpa diri kita, menimpa masyarakat dan umat serta rakyat di negeri yang kita cintai ini. Ini wasiat kami. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ini uji dibandingkan dengan hari kiamat, bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini yaitu sesuatu yang kecil jika dibandingkan dengan dahsyatnya yaumul qiyamah, hari yang ketika kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan sampai dan adanya musibah ini melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalaikan kita dari membekali diri dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ya, dalam rangka menghadapi apa yang akan datang di yaumil qiyamah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah, taufik, hidayah dan inayahnya, juga kepada pemerintah kita. Ya, Allah berikan hidayah, taufik, kekuatan semuanya untuk dapat melaksanakan yang sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.